pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Senin 30 Oktober 2017 dibacakan Ardiansyah. November, operasi Zebra, Polresta turunkan seluruh personil Satlantas. RSUPR layani rehab jantung. Gara-gara remblong, bus rombongan pengantin masuk jurang. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi Serambi FM juga bisa Anda dengarkan di Radio Cities 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, mulai 1 hingga 14 November 2017 ini, Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh melancarkan operasi Zebra dengan target penertiban para pelanggar yang melakukan kesalahan. Pelanggaran yang kasat mata itu mulai yang menerobos lampu lintas atau traffic light, melawan arus, tidak mengenakan helm, serta kebut-kebutan yang berakibat fatal pada keselamatan. Hal itu disampaikan Kapolresta Banda Aceh Kombes Polisi T. Saladin SH melalui Kasat Lantas Kompol Thomas Nurwanto SESH. Kepolisian juga menghimbau seluruh masyarakat untuk mentaati aturan dan jangan sekali-kali melanggar lalu lintas, seperti menerobos lalu lintas, melawan arus, tidak memakai helm, dan pelanggaran lain yang kasat mata. Kompol Thomas juga menjelaskan dalam operasi Zebra yang dilaksanakan selama dua minggu itu, seluruh kekuatan personil Satuan Lalu Lintas Polresta akan dikerahkan. Ia pun meminta seluruh pengguna jalan untuk taat aturan serta melengkapi surat-surat kendaraan. Sudarlun, Rumah Sakit Pertamedika Umi Rosnati RSPUR Banda Aceh kini melayani rehabilitasi pasien jantung. Peluncuran program prevensi dan rehabilitasi kardiovaskular ini dilakukan Wali Kota Banda Aceh yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Kota Dr. Warka Helmi pada Minggu pagi. Hadir pada kesempatan itu Dewan Pengawas RSPUR R. Agung Evrianto Hadi PHD, Direktur RSPUR Dr. Rahmat Mars, penanggung jawab program Dr. M. Ridwan SPJP, Direktur Rumah Sakit, dan para staf. Peluncuran program diawali dengan senam jantung sehat yang didemonstrasikan oleh dokter dan perawat RSPUR. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Dr. Warka Helmi, saat membuka layanan tersebut mengatakan, Pemko Banda Aceh mengapresiasi langkah RSPUR yang inovatif tersebut. Dewan Pengawas RSPUR R. Agung Evrianto Hadi PHD mengatakan pihaknya berkomitmen mengembangkan fasilitas dan sumber daya rumah sakit sehingga mampu bersaing secara global. Rehabilitasi jantung tersebut, lanjut Agung, merupakan tindak lanjut kerjasama dengan UITM Privat Specialist Center UPSC Malaysia pada akhir Juli lalu. Sudarlun, bus pengangkut rombongan Linto Baru atau pengantin pria yang disopiri Rasidin, 33 tahun, warga Lustui, Kecamatan Alu Iputi, Aceh Utara, masuk ke dalam jurang perkebunan kelapa sawit, tepatnya di turunan tikungan tajam lintas nasional Biren Takengon, kilometer 21, Desa Krung Simpo, Kecamatan Culi Biren. Akibat kecelakaan bus berbadan sedang Nurijaya BL7347NB tersebut, sebanyak 28 penumpang mengalami luka-luka. Keterangan yang dihimpun di lokasi kejadian dan di UGD RSUD Dr. Fauzia menyebutkan, bus tersebut bermuatan rombongan Linto Baru dari Desa Menasah Ketapang, Tepin Punti, Kecamatan Samtalira Aron, Aceh Utara. Dalam perjalanan pulang, tiba di jalan menurun dan tikungan tajam kilometer 21 Jalan Nasional Biren Takengon, tiba-tiba bus yang disopiri Rasidin mengalami blong rem sehingga sopir tidak dapat berbelok ke kiri dan terjun ke jurang sehingga menabrak pohon sawit. Akibatnya mobil ringsek dan sopir terjepit dengan mengalami patah kaki. Kapolres Biren AKBP Riza Yulianto SH melalui Kasat Lantas AKP Yasnil Nasution mengatakan pihaknya masih mengumpulkan data-data di lapangan dan telah memintai keterangan beberapa saksi korban. Darlun, kebakaran lahan gambut di Aceh Barat hingga Minggu sore belum padam total. Api masih menyala, namun kobaran api jauh berkurang dibandingkan dengan kondisi beberapa hari lalu yang sempat menyebabkan asap pekat. Beberapa warga Melabu menyatakan kebakaran lahan gambut tersebut harus menjadi perhatian serius Pemkab Aceh Barat dan segera diatasi. Tajudin, salah seorang warga Melabu, mengatakan kebakaran itu membawa dampak buruk bagi masyarakat dan secepatnya Pemkab menata lahan yang rawan kebakaran, antara lain dengan menggali parit sebagai penyekat jika kebakaran terjadi. Sementara itu diperoleh informasi bahwa kebakaran lahan yang masih mengepulkan banyak asap pekat terpantau di perbatasan Kecamatan Samatiga, Woyla Barat. Sedangkan beberapa titik lain sudah mulai padam menyusul hujan lokal yang tidak begitu lebat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menilai proyek pembangunan Terminal Lawi Pakam, Kecamatan Babul Makmur, dan terminal lainnya di daerah Provinsi Aceh adalah proyek mubazir dan dinilai kurang tepat sasaran. Irwandi Yusuf saat melakukan kunjungan kerja bersama Ketua Tim P2K Aceh, Dr. Takwallah, untuk meninjau proyek APBA Otsus Aceh 2017, mengatakan ini murni pemikiran proyek dan bangunan terminal tidak bermanfaat, apalagi mobil bus yang tidak ada masuk serta retribusi yang tidak jelas. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf juga mengungkapkan proyek pembangunan terminal bukan saja di Agara namun di daerah lain di Aceh. Ditanyai masalah proyek Bronjong, Irwandi Yusuf mengatakan Bronjong yang dibangun di daerah-daerah rawan dan krusial atau yang sangat mendesak secepatnya ditangani. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Tenggara, M. Ali, mengatakan Terminal Lawi Pakam dibangun tahun 2013 dan direhab tahun 2017. Usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Aceh beserta rombongan yang didampingi Wakil Bupati Agara, Bukhari, dan Ketua Tim P2K Aceh, Takwallah, serta dinas terkait, Gubernur langsung meninjau proyek pembangunan di daerah perbatasan Darul Amin, Lawi Pakam. Sudarlun, Polsek Medan Helvetia menangkap 4 wanita asal Pedada Biren yang menjadi kurir narkoba. Polisi menyita 4 kg sabu-sabu yang disembunyikan pelaku di dalam sandal. Para tersangka FI 36 tahun, DA 38 tahun, N 45 tahun, dan Y 20 tahun. Mereka ditangkap saat berada di Hotel Merlin Medan. Kanit Reskrim Polsek Medan Helvetia Ibtu Rusdi Marzuki mengatakan dalam laporan tersebut, disebutkan keempat pelaku merupakan wanita. Pelaku hanya transit di Medan karena tujuan mereka ke Jambi. Menurut Rusdi, operasi ini sempat terancam berakhir gagal karena dalam penggeledahan tidak ditemukan barang bukti. Dan selama pemeriksaan di dalam kamar hotel, keempat pelaku berkelit dari tuduhan polisi dan memastikan mereka sebagai wisatawan dari Aceh. Namun pengakuan itu akhirnya terbantahkan setelah seorang petugas curiga melihat 4 pasang sandal wanita berhak tinggi di dalam kamar. Sandal itu cukup mencurigakan karena berukuran sama dan terlihat baru. Polisi menduga keempat pelaku sudah beberapa kali terlibat penyeludupan narkoba ke berbagai provinsi di Indonesia. Komplotan pelaku diyakini sengaja menggunakan wanita dalam jumlah besar sebagai upaya menghindari kecurigaan petugas. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 30 Oktober 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darun, wassalam.